dalami nang rohanku say cocok lupa tuho Tuhan alasan ditunggu-tunggu horoan tangan ni tiap tunggu mos say dile koko pasu-pasu maso pa madok mauli ale horora jani surera rajai horora kasih kujiyoki horora kasih sopaki pasu-pasu sai marso ba madok mauli ate horora jani surera rajai horora kasih Hati.